ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa pula memberikan limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah ta'ala masih memberikan ketetapan iman Islam pada diri-diri kita yang kita pergunakan kemudian untuk kita menambah amal ibadah. Karena Allah ta'ala menegaskan tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam rangka kita menegakkan ibadah, menjalankan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Tentunya kita menginginkan ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah-ibadah kita itu kita menginginkan untuk diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, amalan manusia itu nantinya ada yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah. Tidak semua amalan itu diterima oleh Allah. Maka kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, secara global manusia ini dibagi menjadi dua, orang yang beriman dan orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas-jelas amalannya tidak akan bakal diterima, kecuali dia kemudian masuk Islam, mengucapkan syahadat, menyatakan keimanannya. Selama statusnya dia kafir, tidak ada iman kepada Allah, tidak ada Islam pada dirinya, seluruh amalan perbuatannya tidak akan bakal diterima. Itulah yang Allah Ta'ala tegaskan di dalam ayatnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, dia tidak ada Islam, tidak ada iman, maka kata Allah, fala yuqbala minhu, tidak akan bakal diterima segenap amal perbuatan dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Itulah yang juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, setelah diutusnya Rasulullah, kok mereka masih tetap Yahudi dan Nasrani? Kalau dulu di zamannya Nabi Musa mereka Yahudi, mengikuti agamanya Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, maka itu adalah benar. Di zamannya Nabi Isa mereka kemudian Nasara, beriman kepada Nabi Isa, mengikuti agamanya Nabi Isa, maka itu benar. Namun ketika sudah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus tinggalkan Yahudinya, harus tinggalkan Nasraninya, mestinya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak, maka masuk golongan ahlul kitab dari kalangan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu yang tetap Yahudi ataupun tetap Nasara, padahal telah datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal musyrikin juga dari kalangan orang-orang musyrik yang beribadahnya kepada selain Allah. Kalau di negeri kita jelas, semisal agama yang menyembah patung berhala, menyembah pohon, menyembah roh-roh yang diyakini mereka roh-rohnya orang-orang dahulu dari kalangan nenek moyang masih hidup, atau menyembah kepada kekuatan-kekuatan yang mereka yakini kekuatan itu memiliki kekuasaan terhadap semua apa yang ada dalam kehidupannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kalangan orang-orang musyrikin. Ya Allah nyatakan khalidina fi nari jahannam. Mereka fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tidak akan pernah keluar dari neraka jahannam karena tidak ada iman. Maka mereka itu adalah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk. Jamaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Maka amalan tidak didasari iman bakal tidak akan diterima. Sungguh sangat bersyukur kita kalau kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat iman. Tinggal permasalahannya sekarang, kalau kita sudah punya iman, berikutnya adalah kita jaga iman kita itu jangan sampai rusak. Ya. Kita jaga iman itu menjadi iman yang benar, iman yang lurus. Bukan menjadi iman yang rusak, apalagi batal imannya. Baru setelah itu, kalau iman itu benar, lurus, maka selanjutnya adalah kita untuk beramal soleh sebagai konsekuensi dan keharusan kita menjadi orang yang beriman. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, di ayat yang terakhir Allah Ta'ala menyebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bertemu Allah Ta'ala, yaitu secara khusus bagi orang-orang yang beriman, itu adalah bertemunya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diberi nikmat yang paling besar dari segala nikmat adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Allah katakan, famankana yarju liqa'a rabbihi, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Harus beramal amalan saleh. Kalau ingin bertemu dengan Allah, masuk surganya Allah, modalnya, bekalnya amal saleh. Syarat yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Ini artinya harus punya amal soleh dalam keadaan iman itu dijaga. Imannya tetap lurus, imannya tetap benar, yaitu beribadah kepada Allah tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Karena kalau seorang melakukan kesyirikan, itulah yang merusak iman. Imannya kepada Allah sudah tidak benar lagi. Karena namanya iman kepada Allah, itu adalah mengimani Allah itu adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sebagaimana kalimatul tauhid atau kalimatul iman itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kita akan baca tafsir ayat ini. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka hendaknya dia beramal saleh. "Fahuwal muwafiqu li syar'illah min wajibin wa mustahabbin." Amal saleh itu adalah yang mencocoki syariatnya Allah. Amal soleh itu yang mencocoki syariatnya Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya puasa, puasa. Waktunya zakat, zakat. Waktunya haji, haji. Itu mencocoki syariatnya Allah. Syariat menuntunkan untuk kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Syariat mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, sesama saudara. Syariat memerintahkan untuk kita silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Nah, itu dijalani, itulah yang menjadi amal soleh. Segala amalan, perbuatan yang mencocoki syariatnya Allah, itu amal soleh. Kapan melanggar dari syariat, itu berarti sudah tidak lagi termasuk amal soleh. Ini jamaah kaum muslim. Menjadi anak-anak yang soleh ketika dia memenuhi hak kewajiban dirinya kepada Allah, kepada orang tuanya. Anak soleh. Tidak hanya anak yang soleh, orang tua juga soleh. Kapan itu? Punya iman dan punya amal soleh. Ya, jadi yang soleh itu bukan hanya anak saja, bukan hanya anak soleh, orang tua juga harus soleh. Jadi orang pun juga orang soleh, yang disebut dengan solehin, orang-orang soleh. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut, walladzina amanu wa amilu sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami masukkan mereka termasuk golongannya orang-orang soleh. Ya, orang yang beriman dan punya amal soleh, itulah golongan orang-orang soleh. Memenuhi kewajibannya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, juga berbuat baik kepada sesama manusia. Itu amal soleh jemaah. Kapan amalan perbuatan itu mencocoki sesuai dengan syariat, baik itu yang wajib maupun yang mustahab, itulah amal soleh. Baik yang wajib maupun yang mustahab. Yang wajib berarti harus dikerjakan, yang mustahab itu lebih afdol, lebih utama dikerjakan, karena kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Nah, jadi amalan yang baik itu mesti dia yang, kalau tidak wajib ya yang mustahab atau yang sunnah. Adapun amalan yang mubah itu nanti tergantung tujuan dan niatnya. Bisa saja makan, minum, tidur itu menjadi amal soleh kalau tujuan dan niatnya itu dalam rangka untuk supaya dia bisa kuat beribadah kepada Allah. Selanjutnya kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menerangkan ayat ini, syarat yang kedua, syarat pertama dia adalah beramal soleh, syarat yang kedua adalah wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan dia menyekutukan, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam beribadahnya kepada Allah. Ay, yaitu artinya la yura'i bi amalihi bal ya'maluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Jangan dia melakukan riya dengan amalannya. Jangan dia beramal itu ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Namun dia beramal khalisan liwajhillahi ta'ala, semata-mata ikhlas ingin mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya amalan yang tidak mengandung kesyirikan, yaitu amalan itu ikhlas karena Allah, tidak mengandung syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil itu riya, sum'ah. Nah itu amalannya diperlihatkan atau amalannya diperdengarkan, diberitakan, tujuannya untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Ya, itu namanya riya atau sum'ah. Kalau amalan itu niatnya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, mencari kedudukan dan nilai di sisi manusia, amalan itu tidak akan diterima. Sholat saja, ya, sholatnya tidak diterima, bahkan menjadi sebab dia celaka bahkan. Fawailul lil musallin, duhai celaka bagi orang-orang yang sholat, alladinahum ang sholatihim sahun, alladinahum yuraun. Orang-orang yang mereka dari sholatnya lalai, dan orang-orang yang mereka itu riya, sholatnya riya, mencari pujian dan sanjungan. Istilahnya kalau sekarang, amalannya itu dalam rangka pencitraan, nah, ya, supaya punya citra di hadapan manusia. Dalam rangka upaya memposisikan dirinya sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bagus, bukan di hadapan Allah, tetapi dia cari pencitraan itu di hadapan manusia. Ini namanya riya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda dalam hadis qudsi, Rasulullah sallam memberitakan bahwasanya Allah taala berfirman, ana agna suraka an syirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak, ini hadis qudsi, artinya firman Allah, Allah yang berbicara, Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Ya, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Siapa saja yang beramal satu amalan yang dia menyekutukan dalam amalannya itu diriku dengan selainku, kata Allah, siapa yang melakukan amalan yang dia menyekutukan aku dengan selainku pada amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya Allah tidak akan terima amalannya. Nah, ini jemaah. Ini termasuk sebab amalan tidak diterima. Amalannya tidak ikhlas. Amalannya dalam rangka riya. Supaya ditonton, dilihat untuk mendapatkan pujian dan sanjungan oleh manusia. Atau dikabar-kabarkan, diberitakan, diperdengarkan ke orang, tujuannya adalah untuk mencari prestis, penilaian di sisi manusia. Ini padahal baru syirik asghar. Syirik asghar, syirik kecil, itu menyebabkan amalan yang saat itu diamalkan tidak diterima. Lebih-lebih kalau syirik akbar, syirik besar. Ya, syirik besar. Kalau syirik besar itu menyebabkan seluruh amalannya gugur, seluruh amalannya batal, seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya percuma, puasanya percuma, hajinya percuma. Kenapa? Dia menyekutukan Allah. Syirik besar. Itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayatnya, diantaranya wa may yusrik innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik, dosa selain syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu bahayanya syirik besar. Makanya Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat tadi, surah Al-Kahfi ayat terakhir, syaratnya kalau kamu punya amal soleh supaya diterima, jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah ini dengan sesuatu pun. Ikhlaskan niat, luruskan tujuan hanya untuk Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, bukan karena manusia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, semisal puasa, Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dasarnya iman, wa ihtisab, ihtisab itu hanya mengharap pahala di sisi Allah, baru puasanya itu memiliki keutamaan yang menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa dia yang telah lalu. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah, sehingga diterangkan dalam tafsir ayat ini oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asidi, kata beliau, fahadal ladzi jama'a bainal ikhlas wal mutaba'ah. Inilah dua syarat diterimanya amalan. Dua syarat diterimanya amalan, kata beliau. Maka dalam ayat ini menyebutkan tergabungnya antara ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan. Ikhlas, jangan melakukan kesyirikan, ya. Niat saja harus benar, hanya mengharap pahala di sisi Allah. Itu ikhlas. Dan yang kedua, mutaba'ah, mengikuti tuntunan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariat itu datangnya dari Allah yang dibawa oleh Rasul-Nya. Ini syaratnya jemaah. Salat kita ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Kita maghrib, salat maghrib kita kerjakan, bapak-bapak jemaah, mari salat maghrib kita 10 rakaat. Ya. Walaupun ikhlas tidak diterima, tidak sah itu salat maghribnya. Lo kan lebih banyak rakaatnya, masa? Kan mestinya lebih bagus. Bagus atau tidak itu adalah sesuai syariat atau tidak. Kalau syariatnya itu maghrib itu jumlahnya 3 rakaat, itulah yang 3 rakaat itu yang bagus. Kalau 10 rakaat enggak bagus. Nah, jemaah. Ya sudah, kita 3 rakaat. Sujudnya saja kita tambah. Ya. Sujudnya jangan 2 kali. Dalam rakaatnya, dalam satu rakaat jangan 2 kali. Kita tambah 4 kali. Sujud, duduk, sujud, duduk, sujud, duduk, sujud lagi. Tidak diterima jemaah, batal itu. Kenapa? Jangan tanya mana dalilnya kok batal. Dalilnya adalah umum. Amalan itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Fal ya'mal amalan sholih, handanya dia beramal amalan sholih. Namanya amalan sholih itu kapan amalan itu sesuai dengan bimbingan syariat. Kalau syariatnya 3 rakaat, setiap rakaat sujudnya 2 kali, ya sudah, kita kerjakan sesuai dengan bimbingan rakaat, bimbingan syariat. Subuh kok cuma 2 ya, kenapa? Jangan tanya kenapanya, memang tidak disebutkan kenapa harus 2. Yang jelas itu bimbingan syariat, kita kerjakan 2. Oh, kita ini baru bangun tidur masih kuat. Ya, 20 rakaat pun kuat. Kok cuma 2 nanggung-nanggung? Percuma kalau kamu kerjakan subuh 20 rakaat enggak diterima. Lu ikhlas, walaupun ikhlas harus 2 rakaat. Itulah jamaah syariat itu. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Ya. Salat, kenapa kita harus menghadap kiblat? Ya itulah syariat. Waqim wajhaka. Hadapkanlah wajahmu ketika salat. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Arahkan wajah kalian syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram yang ada padanya Ka'bah. Itu kiblat. Kalau kita sholat kemudian tidak mengarah kiblat, sengaja sengaja. Beda kalau memang enggak ngerti kiblat menurut perkiraan dia sana ternyata salah, itu kata Allah inna sina inna rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami terhadap apa yang kami salah tanpa sengaja atau kami lupa. Tapi kalau sengaja tidak menghadap kiblat padahal dia ngerti arah kiblat, maka tidak diterima sholatnya. Ini aja mah. Sekali lagi, dalam ayat ini kata Asy-Syafi'i Rahman bin Nasir As-Sa'di menggabungkan dua yang menjadi syarat diterimanya amalan. Pertama adalah harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawab. Sehingga kita di dalam beragama, sekali lagi dalam hal beragama loh ya. Kalau dalam masalah dunia, itu Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalau Rasulullah makannya dulu kurma gandum, itu kan perkara dunia, kalian lebih ngerti. Mau makan beras silakan. Ya, kemudian beras itu dimasak, mau dibikin bubur, mau dibikin nasi putih, mau dibikin nasi goreng, ya silakan. Itu perkara dunia. Selama tidak ada larangan, boleh. Kecuali yang dilarang jelas khamr, minuman keras. Nah, karena ada larangan. Berbagai macam bentuk narkoba. Nah, itu sudah jelas obat-obatan terlarang. Agama melarangnya. Nah. Ini jemaah. Silakan dunia kalian mau kerja bentuknya apa, bisnis bentuknya apa, silakan. Selama tidak terjatuh dalam larangan-larangan. Tidak boleh ada unsur riba. Tidak ada unsur kebohongan. Misalnya, tidak ada unsur judi, mengundi nasib. Silakan. Ini jemaah. Jadi perlu dibedakan, kalau dalam perkara dunia hukum asal itu boleh. Semuanya boleh dunia itu, kecuali datang larangan. Nah, baru itu terlarang. Kita dapat bentuknya hewan apa saja, silakan makan. Selama tidak dilarang oleh agama. Kalau babi dilarang, ya kan? Nah, kalau binatang buas yang bertaring, yang punya kuku, dilarang. Itu. Ya, gagak, burung gagak, enggak boleh. Enggak boleh, jangan. Tapi kalau walet, boleh enggak burung walet? Nah. Ya boleh. Tidak termasuk binatang buas yang bertaring atau memiliki kuku tajam yang menjadi yakni mengalahkan mangsanya, musuhnya. Beda dengan gagak, dilarang. Burung raja wali dilarang. Nah, ini jemaah. Harimau gimana? Jelas dilarang. Binatang buas yang bertaring. Ini jemaah. Jadi dalam perkara dunia itu hukum asalnya mubah, boleh kecuali yang dilarang. Berbeda dengan perkara agama. Kalau perkara agama sebaliknya, hukum asalnya dilarang. Hukum asalnya dilarang. Dilarang sholat. Ya, kecuali datang perintah. Perintahnya sholatnya subuh, duhur, yasar, maghrib, isya, itu yang wajib dalam sehari. Gak boleh kita nambahi, kita menambah sholat cuman 5 kali, masih ada waktu longgar. Sholat apa? Sholat wajib dikasih nama, sholatnya apa misalnya, ya. Ikhwan jazakumullah, tidak boleh nambah-nambah kita. Kita mengadakan bentuk puasa tersendiri, gak boleh. Kecuali dalam perintah, yang diperintahkan apa? Yang puasa wajib semisal puasa Ramadan, puasa wajib semisal puasa qadha dari puasa wajib, puasa karena nazar, yang sunnah Senin Kemis, puasa Daud, ya puasa 3 hari di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 misalnya. Kalau kita nambah-nambah, kita adakan puasa mutih. Puasa mutih yang dimakan hanya yang boleh putih-putih saja. Atau puasa ngeblas ngebleng, ya, sehari semalam. Bahkan 3 hari 3 malam. Enggak boleh. Ini puasa dari siapa ajarannya? Tidak datang dalam syariat. Tidak ada dalam Islam mengajarkan demikian. Lu untuk mencari ilmu, kesaktian, enggak boleh. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, jemaah. Nah, sekali lagi, dalam perkara agama, ibadah itu tidak boleh kita kerjakan kecuali apa yang datang tuntunannya, perintahnya. Sehingga kalau ditanya kenapa kamu sholatnya cuma 5 waktu dalam sehari, ya itulah datang syariat. Tidak kita tambah, tidak pula kita kurangi. Jemaah, ini semua adalah berlaku dalam perkara agama. Adapun yang sifatnya sarana, ya, yang diberikan perluas oleh agama, silakan naik haji, mau naik unta, mau naik kuda, mau naik kerbau, mau naik pesawat, mau naik kapal atau mau jalan kaki, ya silakan. Yang penting bisa menyampaikan ke sana. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah lah kewajiban haji bagi manusia, kewajiban bagi manusia untuk menunaikan haji bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Bisanya ke sana naik pesawat, berarti naik pesawat menjadi wajib. Ya. Enggak boleh kita ke sana misalnya jalan kaki, enggak nyampe. Mau nyebrangi laut, enggak bisa jalan kaki. Berarti itu dihukumi sesuai dengan tujuan. Kita sholat, tuntunannya pakaian kita harus menutup aurat. Itu ketentuannya. Adapun mau pakai warna hitam putih, ya, silakan. Biru silakan. Tidak ada kewajiban sholat harus menutup aurat, pakaiannya harus warna putih. Tidak ada jemaah. Yang ada hanya kewajiban menutup aurat. Semisal itulah. Yang sifatnya diperluas oleh agama, tidak ada ketentuannya, maka kita perluas. Adapun yang ada ketentuannya, yang tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah, kita juga tidak boleh merubahnya, tidak boleh menambahinya, tidak boleh menguranginya. Nah, ini jemaah kaum muslimin. Ada yang tanya, Pak Ustadz, apa hukumnya sholat itu pakai songkok atau pakai serban? Ya, secara kewajiban tidak ada kewajibannya. Artinya kalau sholat tidak pakai songkok, pak, nggak pakai serban, nggak pakai tutup, sah-sah saja sholatnya. Cuman afdolnya, utamanya. Nah, kenapa Rasulullah SAW mengatakan Innallaha ahaku ayuta zayyanabi. Sesungguhnya Allah itu lebih berhak untuk kita berhias. Menghadap Allah itu lebih berhak kita berhias. Kita ngadep orang aja sudah berdandan berhias sebaik mungkin, apalagi menghadap Allah lebih berhak. Maka sebaik-baik kita berhias berdandan untuk dalam rangka menghadap Allah itu lebih baik. Ya jemaah, sholat kita pakai baju yang dari sawah, terkena tanah segala, sah sholatnya selama itu tidak najis. Sah. Yang tidak sah itu kalau ada najis. Ya, boleh. Bahkan ketika kita masih di sawah, di ladang, sudah waktunya sholat, karena kita tidak pulang, ya, enggak datang ke masjid, jauh. Sholat di ladang kita, di sawah kita, pakai baju yang ada, selama itu tidak najis, silakan. Ada kena tanah, ya, misalnya, boleh sah saja. Tapi kalau ada pakaian yang lain yang lebih baik, lebih bersih, lebih afdol. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau beliau sholat itu tidak pernah membuka kepala beliau. Beliau memakai serban, ya, tutup kepala. Maka kita kalau menutup kepala, entah itu songkok, entah itu serban, silahkan. Tidak juga harus serban, karena tidak ada dalil yang mengharuskan. Tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaannya, ya. Karena ada orang sebagian salah, sampai-sampai pakai naik sepeda motor aja harus serbanan, enggak pakai helm. Lu kenapa? Ini lebih afdol katanya. Mana dalilnya lebih afdol? Harus bilang lebih afdol, artinya afdol itu ada lebih baik, lebih berpahala. Itu sebutkan dalilnya. Sementara dalil yang ada umum adalah kita harus ikut peraturan pemerintah dalam hal tidak dosa. Pakai helm di lokasi-lokasi area di situ wajib tertib lalu lintas, berarti kita wajib pakai helm. Nah, jadi kita pakai helm itu kita dapat pahala. Kalau niat kita apa? Melaksanakan perintahnya Allah, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Ulil amr, pemerintah atau ulama kalian, selama tidak memerintahkan dalam dosa. Apalagi jelas itu ada maslahat, ada kebaikan. Pakai helm dalam rangka safety. Nah, pemerintah mewajibkan melalui pihak kepolisian yang mengatur, mewajibkan area atau lokasi wajib mengikuti aturan lalu lintas, wajib. Kalau pakai ke sawah makanya, ya, ke ladang kita enggak pakai helm ya enggak apa-apa. Wong di situ bukan area wajib lalu lintas. Nah, semisal itu. Secara hukum asalnya sebenarnya ya mubah-mubah saja, mau pakai helm atau enggak ya mubah. Tetapi ketika niatkan kita menjalankan tuntunan agama, di mana agama nyuruh kita untuk taat pemerintah dalam hal bukan dosa, wajib kita ikut. Nah, itu coba. Pemerintah mengharuskan kita gotong royong, bersih-bersih lingkungan. Kita bersih-bersih lingkungan, dapat pahala. Misalnya susah itu. Ini adalah jemaah kaum muslimin rahimani rahimahullah, dibedakan antara perkara itu, perkara dunia dengan perkara agama. Perkara agama tidak boleh kita mengkotak, mengkatik, merubah-rubah, mengurangi atau menambah. Apa yang tidak menjadi tuntunan Rasulullah, tidak menjadi tuntunan syariat, enggak usah kita kerjakan. kalau dalam hal agama. Kita cukup mengerjakan apa yang menjadi tuntunan, selamat kita. Karena perintahnya ini untuk kita beramal-amalan soleh dan ikhlas. Inilah dua syarat, yaitu ikhlas dan mutabaah. Kalau dalam hadis, ikhlas itu disebutkan innamal a'malu bin niat. Amalan tergantung pada niat. Sedangkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, amalan itu tertolak. Kan rugi kita. Beramal ternyata tidak ada tuntunannya. Ditolak. Enggak diterima amalannya. Apalagi kalau amalan itu butuh modal, sudah ngeluarin modal uang, waktu, tenaga, pikiran, ternyata sia-sia amalannya, tertolak. Nah, maka cukuplah kita dalam mengamalkan agama itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Disinilah pentingnya kita belajar apa yang menjadi tuntunannya Rasulullah. Sholat sesuai sholatnya Rasulullah bagaimana? Puasa sesuai dengan puasanya Rasulullah bagaimana? Kita berkeluarga sesuai dengan tuntunan Rasulullah bagaimana? Kita bermasyarakat, bertetangga, bahkan mengelola sekolahan, mengelola pendidikan, bagaimana sesuai dengan tuntunan syariat? Itulah jemaah, supaya amalan kita betul-betul menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melanggar, yang dilarang oleh syariat, jangan dikerjakan. Nah, itu baru namanya sesuai syariat, itulah baru dikasih label islami. Nah, begitu. Ya, islami. Kantor islami. Ya. Tidak bercampur baur laki-laki perempuan misalnya. Ini berarti kantor islami. Jemaah, sekolah islami memang dipisahkan, laki-laki murid laki-laki sendiri, murid perempuan sendiri ruangannya, yang mengajar juga laki-laki, yang ngajar laki-laki, yang ngajar perempuan-perempuan, itu islami sesuai dengan Islam. Kita umat Islam diperintahkan untuk kita ini mengamalkan Islam secara total. Udkhulu fi silmi kafa, masuk Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Nah, jadi apa yang kita bisa upayakan, kita upayakan. Rumah kita, kalau menerima tamu, perempuan, laki-laki, ya jangan digabung dalam satu ruangan kelihatan. Pisahkan perempuan di, ya, balik di ruangan beda atau ada sekatnya. Kalau itu memang bukan mahram. Kalau mahram, silakan, gak apa-apa. Adik kandung kita, saudara kandung kita, orang tua kita, paman, bibi kita, ini mahram. Tapi kalau bukan, nah, kalau kita mau mengkondisikan rumah kita yang islami, tamu perempuan ada tempatnya sendiri, laki-laki sendiri. Nah, para sahabat ketika tamu ke rumahnya Rasulullah, mau bertemu dengan Aisyah, bertanya tentang amalannya Rasulullah, tanyanya kepada Aisyah. Maka Allah menuntunkan di balik hijab, di balik tirai. Nah, itu tuntunan Islam. Faida sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah perintahkan, kalau kalian mau bertanya kepada istri-istrinya Rasul, bertanyalah kepada mereka min wara'i hijab, dari balik hijab. Jadi para sahabat enggak kemudian melihat Aisyah langsung di balik hijab. Itu islami. Ya. Sebagai umat Islam sudah kewajibannya, tanggung jawabnya untuk apa yang dia mampu untuk mengkondisikan.